Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Perkara pertama dan yang sangat penting dalam tarbiyah kepada anak, pendidikan anak, adalah kesolehan orang tua itu sendiri. Agar setiap orang tua berusaha menjadikan dirinya orang yang soleh. Orang yang soleh itu adalah orang yang menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak orang lain. Dan dia jaga semua itu. Itu para ulama fahami dari ayat wa kana abuhuma salihah dalam Kahfi. Dan bapak keduanya orang soleh. Ma'ruf kisah anak, dua anak ini yang rumahnya hampir roboh kemudian didirikan lagi, dibenahi oleh Nabi Khidir bersama Nabi Musa alaihimassalam. Syahid ketika Allah katakan dan ayah mereka orang yang soleh. Kata Ibnu Abbas dalam ayat ini, begitulah dua anak ini dijaga oleh Allah, dilindungi hartanya karena kesolehan orang tuanya. Bahkan para ulama sebutkan kalau diperhatikan, ayat tidak menyinggung kesolehan dua anak ini sama sekali. Tidak disebut oleh ayat. Allah alam bagaimana dua anak itu. Tapi yang jelas bapaknya orang soleh. Dan karenanya anak ini dijaga oleh Allah, dilindungi. Bahkan pada harta bendanya. Makanya pengaruh besar untuk tarbiyah dan pendidikan kesolehan orang tua. Maka ini menuntut kamu sebagai bapak dan istrimu sebagai ibunya untuk faham syariat. Agar bisa menunaikan dengan baik hak Allah dan hak orang lain. Tahu aturan dan hukum syariat. Agar kamu jadi orang yang saleh. Kata Imam Muhammad bin Munkadir, karena kesolehan seseorang dijaga dia pada dirinya, pada anak keturunannya, bahkan sampai tetangga-tetangga dekatnya dijaga oleh Allah karena kesolehan orang ini, barokah. Membawa pengaruh baik bagi yang lain. Dari situ kalau orang tua itu saleh, dia mengerti dan akan mementingkan kemaslahatan akhirat anaknya. Bagaimana kelak di akhirat anak ini selamat dari azab murka Allah, mendapat surga. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka termasuk kewajiban yang sangat penting, orang tua itu menjauhkan dan melindungi anaknya dari neraka dan segala yang menjerumuskan mereka ke neraka. Kembali lagi, itu butuh ilmu. Bagaimana dia jaga mereka dari neraka? Apa yang harus dia jaga? Ironisnya, kadang orang tua itu gelisah, sedih jika turun ranking anaknya dalam ilmu-ilmu dunianya. Mungkin misalnya di sekolahan, lu kok matematikanya 4 nilainya, 3, atau yang semisalnya. Bingung, gelisah kalau anaknya gak masuk sekolah, gaib, absen entah kemana main. Pertanyaannya, seperti itukah kegelisahan orang tua kalau anaknya gaib gak ke masjid? Untuk akhirat dia. Bagaimana orang tua kalau keimanan dan akhlak anaknya yang turun? Apakah juga sama, bahkan lebih, orang tua itu gelisah dan bingung? Oleh sebab itu, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, pendidikan anak ini layaknya kebun. Kamu kalau ingin baik ya kamu tanami, kamu pupuk, kamu siram, kamu ini. Tapi itu saja enggak cukup. Kamu harus jaga dari hama, dari tikus, dari ini, dari itu, agar tidak rusak kebunmu yang kamu pupuk, yang kamu sirami setiap hari. Perlu adanya proteksi dari segala perusak. Orang mau punya kebun kan gak akan mengabaikan, dia peduli sangat. Kalau Pak Tani aja sekarang dikasih jaring apa itu, ram itu, sehingga burung gak bisa ngambil padinya. Ketika sudah mau panen, ditutupi semua sawahnya dengan streaming atau kain apa itu, yang putih. Dikasih setrum, supaya tikus gak masuk, dan segala macam. Dijaga. Itu dalam urusan dunianya. Tentunya, bagi seorang mukmin, perkara akhirat jauh lebih besar dari itu. Perkara yang kedua adalah doa, dan ini sangat penting pula. Kita pasrahkan dan kita yakin hanya Allah yang berkehendak dan menentukan segalanya. Doa memohon agar Allah jadikan anak-anak kita itu anak yang saleh, berbakti, bermanfaat bagi orang tuanya. Allah ajarkan itu kepada mukminin seperti dalam Furqan tadi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Doa mukminin, berikan kami istri anak yang menyejukkan hati kami. Hunalika da'a Zakaria Rabba, qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Zakaria pun berdoa, berikan padaku dari sisimu keturunan yang baik. Itu pula yang dikatakan istri Imran dalam Ali Imran, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara, Fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Maka doa, orang-orang soleh berdoa, para nabi berdoa, menunjukkan besar pengaruhnya untuk kesolehan anak. Nah, oleh sebab itu di Muslim Rasulullah sebutkan, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum. Jangan kalian berdoa jelek pada diri kalian. Jangan kalian berdoa jelek pada anak kalian. Wa la tad'u ala amwalikum. Jangan kalian berdoa jelek pada harta kalian. La tuwafiqu minallah sa'a yus'alu fiha ata'an fayastajib lakum. Jangan sampai ketika kalian mengucapkan jelek, kalian mencocoki waktu yang dikabulkan permintaan padanya oleh Allah, akhirnya terkabul. Kadang karena emosi, orang tua lupa, ngawur sudah ucapannya, karena ngamuk atau marah kepada anaknya. Kamu ya, kelihatan nanti. Bapak dongakno kamu jadi apa gitu. Wah, kotor omongannya, jelek. Jadi orang jahat, jadi ini, jadi maling atau apa. Karena emosi seringnya. Kalau itu waktu mustajab, terkabul akhirnya oleh Allah. Makanya Rasulullah ajarkan, jangan kamu biasakan doa kejelekan pada dirimu ataupun anak-anakmu ataupun hartamu. Biasakan doa kebaikan. Hadakallah, Allah yahdik. Semoga Allah beri kamu hidayah. Aslahakallah, semoga Allah benahi kamu. Walaupun marah itu yang terucap, atau lafad-lafad baik yang semakna dengan itu. Makanya juga di Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasul katakan, salat da'awat mustajabat la syakafihin. Tiga doa yang mustajab, tidak diragukan lagi. Da'watul madlum, doa orang yang terzalimi. Da'watul musafir, doa orang safar. Wa da'watul walid ala waladihi, dan doa orang tua kejelekan kepada anaknya. Na'udzubillah. Makanya perlu orang tua itu lebih berhati-hati dalam pengucapan doa kepada anak-anaknya. Di Abu Dawud disebutkan bahwasanya Rafi' ibnu Sinan Islam, istrinya enggak mau, tetap kufur musyrik. Datang dia kepada Rasulullah SAW menuntut anaknya yang dia susui begini. Sementara Rafi' ibnu Sinan sebagai bapak juga menuntut, ini anakku ya Rasulullah, gini-gini. Maka Rasulullah perintahkan yang Rafi' ibnu Sinan, kamu di sebelah sana, istrinya kamu di sebelah situ. Lalu anak ini dipanggil, didatangkan. Kata Rasul, kemana anak ini pergi, berarti dia bersama itu dari orang tuanya. Dilepas di tengah. Subhanallah, anak ini jalan menuju ibunya yang kafir, musyrik. Rasulullah berdoa sangat kepada Allah. Allahumma hdiha, Allahumma hdiha. Ya Allah, beri hidayah ini anak ini, beri hidayah. Dia akan jadi kafir nanti ikut ibunya. Ibunya kafir. Dididik apa bakalnya? Doa Rasulullah SAW minta kepada Allah, beri dia hidayah Allah. Subhanallah, balik ini anak, jalan ke Rafi ibnu Sinan ayahnya dan sampai ke pangkuannya, ke pelukannya, kelas bersama Malik, bersama ayahnya, selamat. Akan terdidik dalam Islam. Asyahid pentingnya pengaruh doa kepada anak. Tidak bisa diabaikan begitu saja oleh orang tua. Dan usaha dia mendidik, menasehati, menterbiah enggak cukup tanpa doa. Bahkan itu menjadi sangat penting karena pengaruhnya besar. Allah yang tentukan segalanya. Hati manusia ada di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Yang ketiga, agar orang tua itu pula memperhatikan nafkah dari yang halal untuk anak-anaknya, menjauhkan dari yang haram. Apa yang kamu berikan, nafkah itu berpengaruh. Ayyuma lahmin nabata min haram fannaru awlalahu. Daging yang tumbuh dari yang haram, neraka yang lebih pantas baginya. Tanggung jawab di hadapan Allah. Kamu dapat dari mana uang ini? Kamu belanjakan ke anak istrimu dan pengaruh. Bagaimana kamu berharap anakmu jadi anak saleh, anak yang berbakti, sementara yang kamu cekokkan padanya, yang kamu berikan nafkah yang haram, yang tidak diridhai Allah. Nah, oleh sebab itu, kewajiban orang tua untuk mencari penghasilan yang halal, pekerjaan yang mubah, sehingga hasilnya bersih, halal dan diridhai oleh Allah. Dan dalam hadis Rasul sebutkan, innallaha tayyibun wa la yaqbal illa tayyiba. Allah itu baik, bersih, dan tidak akan Allah terima kecuali yang baik pula. Yang suci, termasuk dari penghasilan nafkah orang tua untuk anak-anaknya. Yang keempat, pendidikan nilai-nilai iman, nilai-nilai akidah semenjak dini. Dalam hadis Ibnu Abbas, ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka. Wahai anak muda, aku ajarkan pada beberapa perkataan. Hadis ma'ruf, jaga Allah, Allah pun menjagamu. Jaga Allah, Allah selalu ada di hadapanmu. Dan ketahui, jika orang semua kumpul mau memberimu kebaikan, tidak akan bisa kecuali yang telah Allah tentukan. Kalau mereka semua kumpul untuk mencelakaimu, enggak akan bisa kecuali sebatas yang Allah tentukan. Akidah ditanamkan kepada anak semenjak dini, mulai dia faham, biasa diajak bicara. Di mana Allah, di mana Rabbmu, di atas arsy. Wahakadha. Siapa nabimu dicintakan kepadanya Rasulullah SAW, dicintakan kepadanya Quran, Sunnah, dan nilai-nilai akidah dan iman yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Termasuk dalam hal ini pembiasaan atau pendidikan akhlak-akhlak mulia. Makanya Luqman yang Allah sebutkan dalam ayat mendidik anaknya, wala tusair khadaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu palingkan mukamu dari orang, jangan berjalan dengan congkak. Allah tidak cinta kepada orang yang sombong dan congkak. Waqsid fi mashyik waqdud min sautik, jalan dengan baik dan rendahkan suaramu karena suara yang paling mungkar seperti suara himar teriak-teriak. Akhlak, budi pekerti yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, didoktrinkan kepada mereka sehingga terbiasa. Makanya Rasulullah katakan ketika 10 tahun pisah ranjang tempat tidur mereka. Kenapa? Para ulama sebutkan agar dia terbiasa. Karena namanya orang tidur, kamu sadar orang tidur gimana? Kadang mungkin tersingkap pakaiannya, gak sadar. Bisa saja tangannya megang sana, megang sini. Nah kalau itu adik kakak, laki perempuan, dia pandang sesuatu yang gak baik bagi dia. Tapi jika dipisah mulai dia usia 10 tahun, nah, dia sudah dipisah, dia terbiasa, terdidik untuk tidak melihat yang begitu-begitu. Risih bagi dia, aib, jelek, karena dia gak terbiasa mulai kecil. Itu yang Rasul inginkan. Makanya pisah ranjang mereka, tempat tidur mereka, sehingga terhormat, terdidik pada iffah, kehormatan, dan harga diri. Yang kelima, rahmat, kasih sayang kepada mereka dan adil. Rasulullah sebutkan di Bukhari Muslim, man la yarhamu la yurham, yang tidak rahmat tidak akan Allah rahmati. Yang tidak kasih sayang, Allah pun tidak akan menyayangi dia. Rasulullah sendiri mencium Hasan Hussein, rahmat. Tadi Rasul turun dari mimbar menggendong, rahmatnya kepada anak-anak. Nah, dan adil dalam segala pengertiannya. Kata Imam Ibnu Qayyim, para ulama salaf menyenangi adil. Orang tua itu adil pada anak-anaknya dalam segala hal, bahkan pada mencium. Ini kamu cium ini, cium juga ini. Nah, kata adil. Kalau enggak kan mungkin akan suudzon dia. Macam-macam pikirannya. Kenapa bapak ini kok adik tok yang dicium, dirinya tidak? Apa kesalahannya? Kenapa? Apa kekurangannya? Macam-macam sudah. Bisa menimbulkan permusuhan, kebencian. Adil bahkan masalah mencium, cium satu, cium semua anak-anakmu. Kasih sayang kepada mereka. Rasulullah sebutkan dalam Bukhari Muslim, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Takwalah kamu kepada Allah, takutlah dan adillah kepada anak-anak kamu, adillah kepada semua anak-anak kamu. Nah, yang keenam, memperhatikan perkara-perkara wajib yang harus dia tahu setelah dia balig. Setelah dia balig, dia harus tahu. Kamu sekarang sudah balig, ya diajari. Mulai sekarang kamu sholat itu wajib sudah. Dosa kamu mulai dicatat oleh malaikat. Kalau kamu enggak sholat, azab, hukuman Allah, murka Allah, gitu, diajari. Puasa Ramadan kamu sudah wajib sekarang nak. Kamu sudah balik. Yang perempuan pun begitu diajari. Mungkin tentang hukum-hukum haid. Nah, bagaimana sholatnya, puasanya, kesucian dia, bagaimana? Walhasil, seputar yang dia harus tahu dalam ibadahnya, dalam kesehariannya. Nah, termasuk pula dalam hal ini mungkin yang ketujuh, yang ulama sebutkan, untuk orang tua itu tahu hajat anak-anaknya dan memberi waktu khusus perhatian untuk itu. Artinya mungkin apalagi mereka sudah dewasa terutama, anak ini kemana arahnya, dia butuh apa, orang tua harus tahu. Karena sebagian orang tua mungkin merasa aib, gak mau. Gak mau duduk memberi waktu untuk anaknya. Apa masalahmu nak, problemmu apa, begini, temenmu ini, itu, gak dibimbing. Dia jaga jarak dengan anak-anaknya. Seperti ada jurang jauh pemisah antara dia dengan anak. Anaknya sebab takut kalau mau bicara kepada bapaknya. Kayak ngadepi menteri atau bahkan presiden, raja. Gak baik. Harus ada kedekatan. Ini layaknya teman begitu. Diajak canda, diajak ini. Tapi waktu serius, diajak serius. Walhasil kamu turun masuk kepada problem mereka. Apa sih yang jadi masalah? Dan kamu bantu memberi solusi begini, syariat, agama, ngajarkan. Atau kalau itu perkara duniawi, sebisamu membimbing. Ini begini, begini, begini. Nah, walhasil dibimbing. Sehingga anak itu merasa diperhatikan orang tuanya. Diberi waktu, diberi kepedulian. Dan itu penting pengaruhnya bagi kejiwaan si anak. Nah, itu mungkin beberapa permasalahan global yang terpenting dalam terbiah sebagai bentuk amanat, mas'uliyah, kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Dalam rangka tarbiyah, bolehkah akhwat atau ummahat mengajar anak laki usia 4,5 atau sampai 7 tahun usia TK di suatu madrasah? Jika tidak ada pengajar laki yang mumpuni, maka insya Allah labas sebatas kebutuhan. Karena larangan perempuan dan laki atau mulai dipisah ketika anak itu sudah mengerti perempuan. Artinya ngerti perempuan, pahamlah. Ngerti syahwat, ngerti di mana letak-letak keindahan atau kecantikan perempuan ini. Saat itu tidak boleh terbuka demikian. Harus dipisah. Tapi tentunya jika memungkinkan dan bisa, lebih baik tentunya anak-anak laki TK ya diajar oleh ikhwan, oleh aba lelaki. Banat, putri-putri usia TK ya diajar oleh ummahat. Yang demikian lebih utama. Nah, apa hukum mengenakan sandal alas kaki yang beda ukuran atau warna. Enggak ada hukumnya. Kalau ditanya hukum haram atau larangan, enggak ada. Tetapi dari hadis Rasulullah SAW yang melarang orang itu berjalan dengan satu sandalnya, hadis ma'ruf, Rasul perintah untuk pakai keduanya atau lepas keduanya. Nah, salah satu hikmah yang para ulama sebutkan dari hadis itu, agar kamu tidak dianggap gak waras oleh orang. Ini orang gak beres, ini masa sandalan cuma satu. Nah, makanya kesempurnaan akal terlihat, termasuk dari cara kamu berpakaian, termasuk ini pakai sepatu, pakai sandal. Nah, salah satu hikmahnya itu. Ini kamu pakai kedua-duanya jika ada, kalau enggak ya lepas dua-duanya. Kamu telanjang dari sandal atau alas kaki. Kalau dari hikmah itu, wallahu ta'ala alam, jika itu dikhawatirkan ada ya hindari. Artinya orang ngelihat kamu ini orang, ya apa sih? Sandalnya satu kecil, satu gede misalnya. Yang satu hijau, yang satu hitam. Orang kayak gak waras ini orang. Dikhawatirkan seperti itu, maka hindari. Makna yang sama ada. Seperti orang yang pakai sandal, satu. Tapi larangan khusus untuk menggunakan sandal berbeda atau beda warna atau ukuran, sebatas yang kita tahu tidak ada larangannya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam.